Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسانا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Qala Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah ta'ala fi kitab Al-Ubudiyyah: Fa idza dhaqa ta'mal ikhlas wa qawiya fi qalbihi in qahara lahu hawa bila ilaj. Maka apabila seseorang bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dan tentunya hati pun akan menjadi kuat, tidak mudah tergoda atau terkena dengan fitnah. Maka segala bentuk hawa nafsu, keinginan yang bisa merusak akidahnya, itu bisa ditundukkan tanpa harus dengan berbagai macam pengobatan. Ya, intinya dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dan juga bisa merasakan kelezatan al-ubudiyah lillahi azza wa jalla, bisa menjalankan ibadah dengan secara rutin, kemudian juga tanpa ada rasa malal, rasa bosan ataupun malas. Maka tentunya akan kuat hati dia, sebagaimana Nabi Yusuf AS ketika dia dicoba dengan berbagai macam cobaan hingga dijauhi oleh saudara-saudaranya, bahkan dimasukkan ke dalam sumur, kemudian juga digoda oleh berbagai macam wanita, namun dia masih kuat karena kekuatan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas. Qala ta'ala: innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan besar keutamaan ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. di dalam ayat ini ada berbagai macam faedah. Karena maksud min tilawatil kitab laisa at-taraddum bil lafzi wa at-taghanni bil Qur'an wa tahsin as-saut wa at-tartil. Jadi maksudnya ketika seorang membaca Al-Qur'anul Karim bukan dalam hal dia bagus dari segi bacaannya, tajwidnya juga bagus, suaranya bersih, jernih, indah, dan juga bisa membaca dengan tartil. Ini juga termasuk ya, wasilah ya, agar dia bisa senang untuk senantiasa membaca Al-Quran. Namun itu hanya sebagai wasilah. Adapun al-ghayah ya, tentunya dia bisa paham dengan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran Karim. Kemudian waqimis shalah, as-shalah a'zam anwa'al ibadah. Ketika seorang mendirikan sholat, tentunya dia tahu karena sholat itu imaduddin, tiangnya agama, dan termasuk ibadah yang paling agung. Bahkan pertama kali yang akan dihisab amalan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu salatnya. Dan ini juga membuktikan bahwasanya ibadahnya itu berbeda-beda ya, di dalam keutamaan. Di antara ayat ini ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Itu yang pertama. Seseorang menjalankan ibadah salatnya itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan yang munkar, perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Karena seseorang apabila dia bisa menjalankan sholat, yulazimus sholat wa ta'atillah, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar, bahkan diampuni dosa-dosanya, dan juga akan mendapatkan perlindungan. Dan di antara ayat ini menunjukkan innas sholat tahu ya, sesungguhnya salatnya itu bisa tab'aduhu 'anil wuqufil fahsya, bisa menjauhkan dia dari perbuatan yang jelek, perbuatan yang keji, yaitu perbuatan maksiat kepada Allah yang, dan juga perbuatan maksiat yang lain secara umum. Karena seorang yang dia itu al-musallin, yang rajin sholatnya, menjaga sholatnya, berjamaah, tentunya dia juga istiqamah dan bisa menjaga agamanya, wal-muhafadu ala din. Ini lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Dengan sholat tersebut, li'anna sholatu rithi qulubi khasyatillah, akan menimbulkan apa? Rasa fi qulubi khasyatullah wa mahabbatu. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak menjalankan sholat, tentu dia akan takut akan azab Allah, akan murka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpanya. Dan dengan sholat tersebut dia akan timbul rasa kecintaan dia kepada Allah. Namun sebaliknya, amma man adha'as shalah, kalau dia meninggalkan sholat, maka tentunya apa? Jiwanya pun terasa hampa, bahkan dia akan senantiasa wa yakunu ma'a hawa, akan terus mengikuti hawa nafsunya. Maka penting untuk selalu menjaga sholatnya dan ibadah dengan khusyuk, kemudian juga dengan sungguh-sungguh dipersiapkan, jangan sampai sholatnya tergesa-gesa, buru-buru, maka ini tidak akan berfaedah, tidak akan bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Dan tentunya ini adalah faedah yang besar. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini, wala dzikrullahi akbar, itu dzikrunillah. Dengan sholat tersebut dia bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Li'anna tashtamil 'ala adzikr bil qaul wal fi'l. Karena namanya dzikir itu bisa mencakup baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Ya, karena sholat itu juga ya, ada yang ucapan, ada yang juga berupa perbuatan. Jadi fasholat kulluha dzikrun lillah. Semuanya adalah dzikir kepada Allah. Bentuk sholat tersebut semuanya adalah bentuk dzikir kepada Allah. Tentunya dzikir ini ya, yuhyi al-qalb. Ya, bisa menghidupkan hatinya. Hatinya dia mesti menjadi terang, menjadi tenang, damai, tenteram ketika dia menjalankan sholat tersebut. Fal 'abdu alladhi yuhafid 'ala hadhihi shalawat al-khams. Maka seorang hamba yang dia bisa menjaga ibadah sholat, terutama sholat yang lima waktu ini, ma'al jamaah, ya sholat berjamaah, bisa dijaga sholat jamaahnya, maka yajid hadi al-fa'idah al-azimah, tentunya mendapatkan fa'idah yang besar. Apabila dia melewatkan sholatnya dan dia tidak pernah sholat berjamaah, man yudil sholat fa'innahu yaqadu hadil masjid, tentunya akan hilang keistimewaan, keutamaan dari sholat tersebut. Jadi fakhala pamin bainu khalfu radu sholat wattabu syahawat fasahu fa'ilqawna ghayya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggantikan suatu generasi dengan generasi yang lebih jelek, yang mereka itu mengabaikan sholat, tidak sholat, bahkan mengikuti hawa nafsu, maka tentunya mereka akan tersesat. Tentunya orang-orang yang tadi falladhi yudhi as-salah, yudhi as-salah yattabi syahawati nafsa. Jadi orang yang dia tidak sholat itu tentunya dia cenderung mengikuti hawa nafsu, wa yattabi hawa. Adapun orang yang bisa menjaga sholatnya, seharusnya memang dia terjaga, tidak cenderung mengikuti hawa nafsunya. Itu kalau dia sholatnya benar, khusyuk, tuma'ninah, kemudian dikerjakan rukunnya, wajibnya, sunnahnya dengan sempurna, maka nanti orang yang demikian tidak akan mudah untuk terjatuh kepada al-maksiyah. Jadi fa'innaha tuhjibu anis syahawat al-muharram. Dengan sholat tersebut, yang dia bisa menjaga sholatnya, itu akan terjaga. Tidak mudah untuk melakukan suatu bentuk keharaman. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dia dari segala perbuatan maksiat. Wa anil hawa, demikian juga tidak mudah untuk mengikuti hawa nafsunya. Waladzikrullahi akbar fadzikruhu akbar min kulli syai. Tentunya dengan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan salat tersebut, itu lebih besar ya, keutamaannya daripada yang lain ya. Fashalah fiha adzikrun lillah, karena salat tersebut tadinya adalah zikir kepada Allah yang bisa menghidupkan hati dia, hatinya hidup, hatinya bercahaya. Bahkan orang-orang yang dia untuk menimba ilmu, tentunya dengan bentuk ketakwaan seperti ini akan mudah untuk mendapatkannya. Orang yang ingin menghafal Quran, ketika dia menjaga solatnya pun akan mudah ya. Karena di antara asbab ingin mendapatkan keutamaan, apakah itu ingin menghafal, ingin mendapatkan ilmu, dikokohkan imannya, tentunya tadi ya, at-taqwa, dia menjaga ketakwaan kepada Allah, di antara ini as-shalah. Bahkan dengan salat tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Maka di sini menunjukkan an-shalata kunu murabbiyah lil 'abdi, bisa jadi dengan dia menjaga salatnya maka hambanya tersebut akan terjaga, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alallah. Dan juga dia akan mudah untuk menerima berbagai macam ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iqbal ala Allah jalla wa ala. Bahkan akan memudahkan dia ketika menjalankan kehidupan yang begitu sulit, beban yang berat, maka dengan dia memperbanyak sholatnya, menjaga sholatnya, maka akan dimudahkan Allah. I'anah alal masyak wal makarifid dunya. Segala macam bentuk problem, ujian, cobaan ketika di dunia, maka dengan sholat yang benar, dijaga sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha mas-sabirin. Wahai orang beriman, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersabar dan juga dengan salat yang dia jaga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Sabar ketika menjalankan ibadah kepada Allah. Sabar ketika menjauhi maksiat kepada Allah. Dan sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya. Maka tentunya orang yang demikian akan mudah ketika menjalani kehidupannya. Nah, jadi tentunya fahadi as-shalah ibadatun azimah, ibadah yang paling agung. Maka penting untuk senantiasa kita jaga sholat kita. Jangan sampai kita tidak pernah menjaga sholatnya, tidak pernah sholat berjamaah, ya dan bila kalau tanpa ada udzur. Tentunya orang-orang yang dia bisa merasakan lezatnya, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Rahmatnya. Ya. Wa min rahmati subhanahu an syara li ibadil mu'minin awjaba 'alaihim limaslahatihim wa fa'idatihim. Adapun orang-orang yang dia belum bisa merasakan nikmatnya ibadah, terutama salat, la yajidu salat li lazzah wa la yajidu raha, maka tentunya ya, dia masih terombang-ambing dengan berbagai macam ya, kemaksiatan ataupun juga masih memperturutkan hawa nafsunya ya. Dan tentunya orang yang demikian belum bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah. Falam yaduk ta'muha, belum bisa merasakan nikmatnya ibadah. Merasa seolah-olah ibadah tersebut ibadah yang berat, terbebani. Dan juga masih bentuknya ikut-ikutan. Mungkin kalau di sekolah mungkin masih bisa dia diajak sholat, tapi ketika dia sendirian, ketika di rumah, apa dia bisa masih menjaga sholatnya? Atau ketika dia masih ada temannya, dia biasa bisa menjaga sholatnya? Alhamdulillah. Maka tentunya seseorang itu bisa menjaga sholatnya, baik dia itu sendirian ataupun dimanapun dia berada. Nah, bukan taklid, bukan juga karena terpaksa. Intinya orang-orang yang bisa menjaga sholat tersebut akan mudah untuk mempersiapkan ibadahnya tersebut. Ini menunjukkan dia sudah merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah dan tahu faedahnya. Tentunya orang-orang yang dia berat sholatnya itu menunjukkan bahwasanya dia ketika menjalankan ibadah tersebut belum khusyuk. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi sholat tersebut dianggap sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang dia senang untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan sholat tersebutnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan agar dia tidak mudah untuk terjatuh kepada kemaksiatan, tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia mudah untuk menundukkan al-hawa. Baik. Naktafi ila qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.